Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ هَاتِفِ اللَّهِ kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Huququn Da'ati Ilaihi Al-Fitrah wa Qarrarat Al-Syariah. Yang pembahasan kita masih pada pembahasan Al-Haqqul Khamis, masih pada pembahasan hak yang kelima, yaitu tentang Huququl Aqarib, hak hak karib kerabat. Telah kita baca beberapa nas dari Al-Quran maupun dari hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini terkait dengan betapa besarnya keutamaan dan kedudukan silaturahmi, dan sebaliknya betapa kerasnya ancaman bagi orang-orang yang tidak menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, yaitu orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dari karib kerabatnya. Ancamannya keras dan dosanya adalah dosa besar, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat seperti surat Muhammad yang ke-23. Ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditulikan telinganya, dibutakan penglihatannya sehingga tidak bisa mendengar dan menerima kebenaran, tidak bisa untuk melihat al-haq dan kebenaran. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang orang yang memutuskan silaturahmi, ancamannya juga keras, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan masih banyak nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan tentang betapa besarnya masalah silaturahmi, baik dari sisi keutamaan bagi yang menunaikannya maupun ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, wa katsirun minan nasi mudayyi'un li hadha al-haqq mufarrituna fihi, dan banyak dari manusia yang mereka menyia-nyiakan hak ini dan melalaikannya. Ini kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia. Banyak dari manusia yang mereka itu menyia-nyiakan hak ini, menyia-nyiakan hak yang besar ini dan melalaikannya. Tajidul wahida minhum la ya'rifu qarabatahu bisilatin la bil mali wala bil jah wala bil khuluq. Kamu mendapatkan seorang dari mereka. Kamu mendapatkan seorang dari mereka dari kalangan manusia yang dia tidak mengenal kerabatnya. Tidak mengenal kerabatnya dengan menyambung silaturahmi. Tidak dengan hartanya, tidak dengan kedudukan dan kemuliaannya, tidak pula dengan akhlaknya. Ini bentuk menyia-nyiakan dan meremehkan silaturahmi. Banyak dari kalangan manusia yang meremehkan dan menyia-nyiakan hak yang besar ini. Ada di antara mereka yang tidak kenal kerabatnya, tidak kenal dengan menyambung silaturahmi. Punya harta, tetapi hartanya tidak digunakan untuk menyambung silaturahmi. Punya kedudukan, kedudukannya tidak digunakan untuk menyambung silaturahmi. Demikian juga tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia terhadap karib kerabatnya, sehingga hubungan dengan karib kerabat itu terputus. Tamdil ayamu wasyuhuru maro'ahum wala qoma biziaratihim wala tawadduda ilaihim bihadiyatin wala dafa'a anhum daruratan aw hajatan. Hari-hari dan bulan-bulan berlalu, dia tidak melihat mereka, tidak melihat karib kerabatnya, tidak melakukan kunjungan terhadap mereka, tidak menampakkan rasa cintanya kepada mereka dengan memberikan hadiah, tidak menghilangkan kebutuhan mendesaknya mereka, atau tidak menghilangkan kebutuhan mereka. Wala dafa'a anhum daruratan aw hajatan. Tidak menghilangkan kebutuhan mereka yang mendesak, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Bal rubbama asa'a ilaihim bil qawli aw bil fi'li aw bil qawli wal fi'li jami'an. Bahkan terkadang dia berbuat jelek kepada mereka. Berbuat jelek dengan karib kerabat, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ucapannya ucapan-ucapan yang menyakitkan karib kerabat, yang menyebabkan hubungan silaturahmi putus. Demikian juga fi'ilnya, perbuatannya, juga perbuatan yang menyakitkan karib kerabat, yang menimbulkan hubungan silaturahmi itu rusak atau terputus. Aw bil qawli wal fi'li jami'an, atau berbuat jelek dengan mereka, berbuat jelek terhadap mereka dengan ucapan dan perbuatan, jami'an semuanya. Ucapannya, ucapan yang tidak baik terhadap karib kerabatnya, ucapan yang kasar, yang keras, yang menyinggung perasaan, merendahkan, dan yang lainnya. Demikian juga perbuatannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap karib kerabatnya. Yasilul ba'ida wa yaqta'ul qarib, menyambung hubungan dengan orang yang jauh, tetapi memutuskan dengan orang yang dekat. Memutuskan silaturahmi dengan orang yang dekat, dengan kerabat. Wa minan nasi man yasilu aqribahu in wasaluhu wa yaqta'uhum idza qata'uhu. Dan di antara manusia ada, di antara manusia ada yang menyambung hubungan dengan karib kerabatnya jika mereka menyambung silaturahmi, menyambung hubungan dengan dia. Memutuskan dengan mereka jika mereka memutuskannya. Jadi di antara manusia itu ada yang mau menyambung hubungan, menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya jika mereka karib kerabatnya menyambung hubungan dengan dia. Tetapi apabila mereka karib kerabatnya memutuskan hubungan, memutuskan silaturahmi dengan dia, dia pun memutuskannya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ketika karib kerabatnya itu baik, mau menyambung silaturahmi dengan dia, dia mau menyambung silaturahmi. Tapi kalau karib kerabatnya itu bersikap yang kurang baik dengan dia, karib kerabatnya memutuskan hubungan dengan dia, dia pun memutuskan. Nah, sikap yang seperti ini, apakah sikap yang dibenarkan atau tidak? Wa hadza laisa biwasilin fil haqiqah. Dan ini hakikatnya bukan menyambung silaturahmi. Dan ini hakikatnya bukan orang yang menyambung silaturahmi. Jadi orang yang menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, jika mereka karib kerabatnya juga menyambung silaturahmi dengan dia. Kalau karib kerabatnya itu memutuskan hubungan dengan dia, memutuskan silaturahmi dengan dia, dia pun memutuskan. Mau baik dengan karib kerabat yang baik, tidak baik terhadap karib kerabat yang tidak baik. Nah, yang seperti ini hakikatnya bukan orang yang menyambung silaturahmi. Wa innama huwa mukafi'un lil ma'rufi bimitslih. Tidak lain, dia adalah orang yang membalas. Tidak lain, sikap seperti itu tadi adalah orang yang membalas terhadap kebaikan yang semisal. Sikap seperti itu dengan karib kerabat itu bukan menyambung silaturahmi hakikatnya, tetapi itu adalah membalas kebaikan yang semisal. Karena kerabatnya berbuat baik, dia berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Karena kerabatnya mau menyambung silaturahmi dengan dia, dia pun mau menyambung. Tetapi kalau kerabatnya itu memutuskan, dia memutuskan. Yang seperti itu bukan silaturahmi. Yang seperti itu adalah membalas kebaikan yang sebanding, yang seimbang, yang semisal. Wa huwa hasilun lil qaribi wa ghairi. Kalau seperti itu, ya, itu terjadi bagi karib kerabat dan juga bagi yang lainnya. Fa innal mukafa'ata la takhtassu bil qarib. Maka sesungguhnya memberikan balasan, ya, membalas kebaikan itu tidak khusus bagi karib kerabat. Kalau dengan kerabat itu ada perintah khusus, ada hubungan khusus, yaitu silaturahmi yang diperintahkan oleh syariat untuk diusahakan, untuk diupayakan dengan yang sesungguhnya. Adapun masalah membalas kebaikan itu bisa dilakukan dengan siapa saja, bukan khusus kepada karib kerabat saja, kepada yang lain juga bisa. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Ada orang memberi hadiah, dibalas memberi hadiah. Ada orang santun, dibalas dengan santun. Ada orang yang bersikap baik, dibalas dengan kebaikan. Itu sikap untuk atau kepada setiap orang. Adapun dengan karib kerabat, itu diperintahkan untuk melakukan silaturahmi. Kalau dengan karib kerabat itu mau menyambung hubungan silaturahmi kalau mereka mau, memutuskan silaturahmi kalau mereka memutuskan, itu bukan silaturahmi yang seperti itu. Wal wasilu haqiqatan huwa alladhi yasilu qarabatahu lillahi wa la yubali sawa'an wasaluhu amla. Wal wasilu, dan orang yang menyambung silaturahmi dengan sebenarnya, wal wasilu haqiqah, dan orang yang menyambung silaturahmi dengan yang sebenarnya, ya, hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang menyambung silaturahmi dengan kerabatnya lillah, karena Allah, dan tidak peduli sama saja apakah mereka karib kerabatnya itu menyambung silaturahmi dengan dia atau tidak, ya. Ini hakikat orang yang al-wasil, hakikat orang yang menyambung silaturahmi. Itu adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan, menyambung silaturahmi karena Allah, tidak peduli. Sama saja apakah mereka karib kerabatnya itu mau menyambung silaturahmi atau tidak, mereka memutuskan atau menyambung silaturahmi, tetap berupaya untuk menyambung silaturahmi dengan mereka karena Allah. Berusaha untuk menyambung silaturahmi dan karib kerabatnya, meskipun karib kerabatnya itu memutuskan dengan dia. Berusaha untuk berbuat baik kepada kerabatnya, meskipun kerabatnya tidak berbuat baik kepada dia. Tapi dia tunaikan karena menjalankan perintah Allah, karena menjalankan syariat. Dia lakukan lillah, karena Allah. Tidak peduli apakah mereka mau membalas atau tidak, mereka menyambung silaturahmi atau memutuskan, itu tidak peduli. Itu hakikat orang yang menyambung silaturahmi. Kama fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi walakinil wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Sebagaimana yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang membalas kebaikan. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah dengan membalas kebaikan. Akan tetapi, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang apabila diputuskan silaturahminya, dia menyambungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan tentang hakikat silaturahmi. Hakikat orang yang menjambung silaturahmi. Beliau katakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah menyambung silaturahmi itu adalah dengan membalas kebaikan. Tetapi orang yang wasil, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang jika, orang yang apabila silaturahminya diputus, dia berusaha menyambungnya. Itu silaturahmi. Jadi orang yang menyambung silaturahmi dan kait kerabatnya itu adalah ketika ada kerabatnya memutuskan silaturahmi dengan dia, maka dia berusaha untuk menyambungnya dengan cara mengunjunginya, menziarahinya, atau dengan cara memberikan hadiah, atau dengan cara apa saja yang itu bisa menjadi sebab tersambungnya silaturahmi yang diputuskan itu. Dan silaturahmi itu adalah perkara yang disyariatkan, namun syariat tidak membatasi batasan silaturahmi itu dengan perkara-perkara tertentu. Sehingga silaturahmi itu, menyambung silaturahmi dan karib kerabat itu, ketentuannya adalah dengan adat uruf yang berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya. Sehingga tidaklah silaturahmi itu hanya dengan harta saja. Silaturahmi tidak dibatasi oleh syariat hanya dengan kedudukan saja. Silaturahmi tidak hanya dengan ucapan dan perbuatan saja. Tetapi silaturahmi adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat, namun syariat tidak membatasi dengan batasan tertentu. Maka yang menjadi batasannya adalah al-adatu, adat, uruf, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia, terutama dalam hubungan kekerabatan, dalam hubungan sosial sesama manusia. Karena dalam kehidupan manusia, hubungan kerabat satu dengan yang lainnya, itu ada adat, ada kebiasaan-kebiasaan yang satu dengan yang lainnya berbeda, yang kadang satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Selama itu tidak menyelisih syariat, maka itu yang menjadi ukuran. Ketika kerabatnya punya gawe, apakah hajatan atau bangun rumah atau yang lainnya. Nah, biasanya bagaimana kerabat yang lainnya, ya, yang itu akan menyebabkan semakin dekat hubungan kekerabatannya, ya, akan merekatkan, memperkuat hubungan karib kerabatnya, maka dilakukan. Wasa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, sesungguhnya saya memiliki kerabat. Sesungguhnya saya memiliki kerabat. Asiluhum, saya berusaha untuk menyambung silaturahmi dengan mereka. Wa yaqta'unani, tetapi mereka memutuskan silaturahmi dengan saya. Wa uhsinu ilaihim, saya berusaha berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, tetapi mereka berbuat jelek kepada saya. Wa ahlamu anhum, saya berusaha sabar dengan mereka. Saya berusaha sabar, bersikap aris santun kepada mereka, tetapi mereka berbuat jahil kepada saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta kama qulta, jika kamu seperti yang kamu katakan. In kunta kama qulta, jika kamu seperti yang kamu katakan, yaitu jika yang kamu katakan itu benar dan perbuatan kamu itu seperti yang memang kamu, yang kamu katakan, yang kamu ceritakan, kamu memang seperti itu. Faka'annama tusifuhumul malla, faka'annama tusifuhumul malla, maka sesungguhnya kamu itu seperti, maka sesungguhnya kamu itu seperti menghilangkan almal, yaitu kejenuhan, kebosanan dari mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun, dan senantiasa pertolongan Allah bersamamu. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan senantiasa pertolongan Allah terhadap mereka selalu bersamamu. Madunta ala zalik, selama kamu seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, hadis ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW dengan menceritakan, bertanya kepada Nabi tentang silaturahmi dengan dia menceritakan apa yang dialami dengan hubungan dengan kerabatnya. Orang itu menyatakan bahwa saya punya kerabat, ya, saudara. Saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka malah memutuskan silaturahmi dengan saya. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepada saya. Saya bersikap sabar, ya, dengan mereka, bersikap santun, mereka berbuat jahil kepada saya. Dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ucapannya kasar, keras, menyakitkan, demikian juga perbuatannya, itu kejahilan. Dan ini silaturahmi. Dan yang seperti ini tentunya ada sebab. Sehingga jangan heran, jangan kaget kalau ada kerabat yang bersikap kepada kita seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Yang kadang itu justru karena sebab kita berusaha menjalankan sunnah, menerapkan sunnah, menjalankan syariat. Dulu ketika kehidupan kita sama sebagaimana kerabat. Ya. Kalau ada acara bareng-bareng, tak peduli acara itu acara yang menyelisih syariat atau tidak, bareng-bareng. Ya. Kemudian dalam silaturahmi tidak dibedakan antara yang sesuai dengan syariat dengan yang tidak. Ya, jabat tangan dengan siapa saja yang penting masih ada hubungan famili. Padahal itu bukan mahram seperti saudara sepupu. Ya, dengan ke istrinya paman, dengan saudara ipar, kumpul ikhtilat, kadang bersalaman. Mereka masih baik. Tapi ketika kita sudah sedikit-sedikit mengenal syariat, mengenal sunnah, berusaha menerapkan, ada perlakuan dan sikap yang berbeda dari karib kerabat. Itu jangan heran. Kita berusaha menyambung silaturahmi, mereka memutuskan. Ya. Kadang ada sesuatu yang biasanya diberitahu, dikabari, diundang, tidak. Ya. Kita berusaha bersikap lembut, kadang ada dari mereka yang bersikap kasar, itu jangan heran. Mungkin karena ada prinsip akidah yang berbeda, atau mungkin ada ketidakkeselarasan ya, dalam hal ibadah atau yang lainnya. Dan umumnya itu adalah karena kejahilan mereka. Karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Ya. Sesuatu yang dianggap oleh mereka itu suatu kebaikan, badal itu menyelisih syariat. Ya. Berjabat tangan, tidak menutup aurat. Ya. Itu dianggapnya oleh mereka itu memutuskan silaturahmi, dianggapnya itu adalah suatu kejelekan, menyelisih adat, menyelisih keumuman. Ya, dikatakan gak umum. Ya. Dikatakan Islamnya nyaran-nyaran, apalagi kalau ada pengaruh-pengaruh jelek dari orang lain, apalagi dari orang yang terpercaya, yang ditokohkan ya, dengan sebutan radikal, teroris, Wahabi, ini itu. Nah, jangan heran, jangan kemudian terpengaruh dengan sikap seperti itu, kemudian membalas, memutuskan silaturahmi dengan mereka. Ya. Perhatikan apa yang ada di dalam hadis ini. Ya. Ini terjadi di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ada yang punya kerabat, yang dia berusaha untuk menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka malah memutuskan. Berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek. Berusaha untuk bersikap sabar, mereka berbuat jahil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la in kunta kama qulta faka annama sifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Jika kamu seperti yang kamu katakan, maka kamu seperti menelan atau menghilangkan kejenuhan, kebosanan dari mereka. Dan senantiasa pertolongan Allah terhadap mereka bersamamu selama kamu seperti itu. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini bahwa hubungan dengan karib kerabat, hubungan dengan karib kerabat ini ada tiga derajat ya, ada tiga derajat. Yang pertama adalah wasil, orang yang menyambung silaturahmi, orang yang menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah mugafi, orang yang membalas kebaikan dari kerabatnya. Yang ketiga qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi. Yang paling utama dan yang benar itu adalah yang pertama, yaitu wasilun, orang yang menyambung silaturahmi. Orang yang menyambung silaturahmi, yaitu orang yang berusaha ketika silaturahminya, hubungan rahimnya diputuskan oleh kerabatnya, dia berusaha untuk menyambungnya. Dia berusaha untuk menyambungnya dengan melakukan perkara-perkara yang itu menjadi sebab silaturahmi itu terwujud, tersambung. Dan dalam melakukan itu karena Allah, dia tidak peduli apakah kerabatnya itu memutuskan silaturahmi atau tidak, tetap berusaha untuk menyambung silaturahmi. Mereka membalas kebaikan kebaikannya atau tidak, tetap berusaha menyambung silaturahmi. Nah, yang kedua itu adalah mukafi, yaitu orang yang membalas kebaikan dari kerabatnya. Dan itu bukan silaturahmi. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja. Kalau kerabatnya berbuat baik, dia balas kebaikan. Kerabatnya memberikan hadiah, dia balas memberikan hadiah. Kalau kerabatnya tidak berbuat baik, dia pun tidak berbuat baik. Yang seperti itu bukan silaturahmi. Itu hanya mugafi, membalas kebaikan saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang ketiga itu qati, orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, itu orang-orang yang tercela, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya yang jelek itu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dari nas-nas Al-Qur'an maupun hadis tentang ancaman bagi atau untuk orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Walau lam yakun fi silaturahmi illa annallaha yasilul wasila fid dunya wal akhirah fayamudduhu birahmah wa yuyassiru lahul umura wa yufriju anhul karabat ma'ama fi silaturahmi min taqarubil usrati wa tawadihim wa hunawi ba'dihim ala ba'din wa mu'awanati ba'dihim ba'dan fi syada'id wa surur wal bahjah al hasilah bidzalik kama huwa mujarrabun ma'lum. Dan seandainya tidak ada dalam silaturahmi kecuali hanya bahwa Allah akan menyambung kepada orang yang menyambung silaturahmi di dunia dan di akhirat. maka Allah akan menolongnya. Fayamudduhu, maka Allah akan menolongnya dengan rahmatnya. Allah akan memudahkan untuk dia segala urusannya. Wayassirahul umur, dan Allah akan memudahkan segala urusannya dia. Wayufriju anhul karobat, Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan dia. Maaf, ma fi silaturahmi min taqarrubil usra, bersamaan dengan apa yang ada pada silaturahmi berupa taqarrubil usra, yaitu mendekatkan al-usrah, hubungan kekeluargaan, hubungan family. Wa tawadihim, yaitu saling mencintai di antara mereka. Wa hunuwi ba'dihim ala ba'din, menaruh belas kasihan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa mu'awanati ba'dihim ba'dhan, dan terjadi mu'awanah, tolong menolong, bantu membantu sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fisyada'id, dalam kesengsaraan-kesengsaraan. Ya, syada'id, kesengsaraan-kesengsaraan itu penderitaan-penderitaan. Wasurur, dalam kesenangan-kesenangan. Walbahjah, dan dalam kegembiraan. Alhasilah, yang terjadi bidzalika, dengan hal itu, yaitu dengan silaturahmi. Kama huwa mujarrabun ma'lum, sebagaimana itu adalah perkara yang mujarrab, yang maklum, yaitu pengalaman yang maklum, yang setiap orang apabila melakukan ini akan bisa merasakan dari pengalaman yang ada apabila berusaha untuk menyambung silaturahmi, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari silaturahmi, baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung silaturahmi di dunia dan di akhirat. Dengan Allah akan memberikan pertolongan kepada dia dengan rahmatnya. Orang yang berusaha dan suka menyambung silaturahmi, urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang namanya manusia semuanya dalam menjalani hidup ini memiliki sekian banyak urusan, urusan dalam kehidupannya. Kalau orang suka dan berusaha menyambung silaturahmi, maka urusannya dimudahkan oleh Allah. Kesusahan-kesusahan dalam hidupnya akan Allah hilangkan. Kemudian hubungan karib kerabat, kekeluargaannya didekatkan. Kemudian terjadi saling mencintai sesama kerabat. Kemudian akan tumbuh sikap saling menaruh belas kasihan, bantu-membantu sesama kerabat, baik dalam keadaan susah, senang, atau bahagia. Dan ini perkara yang mujarab, perkara yang teruji, pengalaman yang sudah maklum. Tentang balasannya di akhirat sebagaimana sudah kita baca nas-nas tentang hal itu. Allah akan memanjangkan umurnya dengan apa? Yang di situ ada beberapa penafsiran, maksudnya umurnya jadi barokah, menjadi baik, mulia, terhormat. Kemudian rizkinya Allah lapangkan. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahmi. Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dunia akhirat. Silaturahmi merupakan sebab yang kuat yang Allah menjadikan rizki lapang, barokah dalam hidupnya, panjang umurnya. Dengan penuh dengan barokah. Wa kullu hadhihi al-fawaid, tan'akisu hinama tahullul qati'at wa yahsulut taba'ut. Dan semua faedah-faedah ini akan terbalik. Wa kullu hadhil fawaid tan'akisu. Dan semua faedah-faedah ini akan terbalik. Terbalik. Faedah yaitu Allah menyambung hubungan dengan orang, menyambung silaturahmi dunia dan akhirat, semuanya akan terbalik. Allah memutuskan, Allah menolong dengan rahmatnya, Allah akan melaknat, jadi berbalik melaknat. Allah akan memudahkan segala urusannya, berbalik menjadi dipersulit segala urusannya oleh Allah. Kesusahannya akan dihilangkan, dibalik akan mendapatkan berbagai kesusahan. Hubungan kekerabatan menjadi jauh, saling membenci, tidak saling tolong-menolong. Hina matahulul qati'ah, ketika terjadi al-qati'ah, yaitu memutuskan silaturahmi. Wa yahsulut taba'ud, dan terjadi saling menjauhi. Jadi kalau silaturahmi tidak terjadi, tapi yang terjadi sebaliknya, maka perkaranya menjadi terbalik. Ketika tidak saling mendekat tapi saling menjauh, perkaranya menjadi terbalik. Keutamaan-keutamaan dalam silaturahmi terbalik, menjadi sebaliknya. Sengsara dunia dan akhirat. Demikian sedikit pembahasan dan penjelasan hak yang kelima, yaitu hukukul aqarib, hak karib kerabat. Dan selesai sudah, tinggal hak berikutnya, hak yang keenam, yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.